السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ada banyak petunjuk yang menyesatkan. Ada banyak agama yang diselewengkan. Hanya ada satu agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, yaitu Islam, dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab petunjuk. Yang Allah akan memenangkan agamanya. Setiap muslim itu yakin, optimis, dalam kondisi sesulit apapun, bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Allah akan menampakkan agama ini, memenangkan agama ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Ahibati fillah, bentar lagi kita akan masuk ke pembahasan perang Uhud, tentang bagaimana umat Islam digencet, ditindas, diperangi. Tapi pada akhirnya, Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutin beliau sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ingat, kita udah masuk ke hari-hari terindah sepanjang masa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak at-tahlil wat-takbir wat-tahmid lillahi rabbil alamin. Maka sekarang nih waktu luangmu, waktu senggangmu, di atas kursimu, di atas ranjangmu, di atas kendaraanmu, Engkau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Semoga hari-hari ini menjadi hari yang berkah buat kita. Karena ana bersedih kadangkala melihat kok kayaknya enggak ada apa-apa ya. Udah masuk satu Dzulhijjah, ya belum ada greget di umat Islam semangat untuk beribadah. Tapi mungkin ana yang enggak tahu. Habibati fillah, kita masuk ke pembahasan fiqhus sirah fi ghazwati Uhud. Tentang fiqh sirah dari peperangan Uhud. Sebuah peperangan menentukan kedua setelah perang Badar. Tapi ternyata perang Uhud ini memberikan pelajaran yang indah sekali, walaupun di sana ada kekalahan. Insyaallah kita akan membacanya. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Fiqih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-mu'allif rahimahullah, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Latar belakangnya adalah keinginan kaum musyrikin untuk balas dendam atas terbunuhnya orang-orang mereka pada perang Badar. Barakallahu fikum. Iya. Kapan terjadi perang Uhud? Kalau perang Badar terjadi di bulan Ramadhan tahun kedua Hijriah. tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan. Setahun kemudian, lebih dikit, di bulan Syawal, ada yang menyebutkan kejadian itu tanggal 15 Syawal, tahun ketiga Hijriah. Jadi subhanallah jemaah, 13 tahun di kota Mekah ditindas, 3 tahun di kota Madinah sudah beberapa peperangan sebagai bentuk melawan terhadap kezaliman yang dilakukan tak berhenti-hentinya oleh orang-orang musyrikin. Kalau disebutkan apa sebabnya? Kenapa terjadi perang Uhud? Kalau kenapa terjadi perang Badar, kita tahu. Tujuan utamanya, 311-an orang di bawah pimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Badar untuk menghalau, menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Tapi ternyata yang mereka inginkan tidak terjadi. Tapi yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Mereka tidak berjumpa dengan kafilah, mereka berjumpa dengan pasukan perang. Tapi ternyata di balik takdir Allah itu ada banyak keindahan. Kadangkala kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Adapun perang Uhud, maka perang Uhud ini sebagai lanjutan dari perang Badar. Orang-orang musyrikin di Mekah itu selalu bangga bahwa mereka adalah umat yang terjaga, kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah perang Badar, pamor mereka turun. Bangsa Arab itu mulai meragukan bahwa Quraisy ini kaum yang terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terjadi perang gajah, mereka dijaga. Mereka menang tanpa melakukan perlawanan. Tapi di perang Badar, mereka benar-benar mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Oleh karena itu mereka berkeinginan untuk balas dendam. Balas dendam atas kematian kerabat-kerabat mereka plus menaikkan pamor mereka kembali. Sehingga mereka tidak diremehkan oleh bangsa Arab yang lainnya. Berarti kalau kita lihat memang ya duniawi banget. Tidak berbicara untuk memenangkan berhala-berhala mereka. Tapi mereka ingin balas dendam karena kematian kerabat-kerabat mereka. Tafadhol, dilanjutkan. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangannya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1000 ekor unta dan 50.000 dinar. Barakallahu fikum. Nah, perang ini termasuk yang memerlukan biaya besar. Satu ekor kuda terbunuh, kalau kita lihat sekarang lah, berapa puluh juta. Satu mobil perang, ana baca berita, Prabowo kemarin beli mobil perang ya, dari apa? Pindad ya. Satu mobil berapa harganya? 500M apa? Iya, mungkin salah kayaknya. Berapa M lah itu, satu mobil. Tuh, satu mobil, coba dilihat. Berapa satu mobil tuh harganya? Satu mobil, kalau rusak, ya Subhanallah. Satu roket yang diluncurkan ketika salah sasaran, habis uangnya. Berapa harganya? Masih dicari jamaahnya. Tapi yang jelas, 600 juta. Berapa? 600 juta. 600 juta. Satu mobil 600 juta. Nah, lebih setengah M ya. Satu mobil itu. Oh, Subhanallah. Perang di masa lalu pun memerlukan biaya. Akhirnya Abu Sufyan, yang memang dia penanggung jawab atas kafilahnya orang-orang musyrikin, maka dia mengumpulkan mereka. Dikumpulkan tokoh-tokoh yang punya uang di sana. Dia mengatakan, kalian tahu sendirilah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan kalian, membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Fa'ainuna bihadzal mal ala harbi. Dia minta bantulah kami. Kalau dikatakan aku, terjemahan sebenarnya dia kami sudah, dia mengatasnamakan bukan nama pribadi. Fa'ainuna bihadzal mal ala harbi. Bantulah kami dengan harta ini untuk memeranginya. Dan harta ini belum dibagi, jam. Jadi 1000 ekor onta bersama 50 ribu dinar yang tujuannya kita tahu Nabi SAW mau menghadang ini di Perang Badar. Mau menghadang 1000 ekor onta plus uang yang dibawa sama mereka 50 ribu dinar. Tapi ternyata lah onta wala fulus yang ada peperangan. Maka akhirnya orang-orang Quraisy menyambut ajakan tersebut. Kalau dikatakan sehingga terkumpul, ini terjemahannya dirubah. Bukan sehingga terkumpul, jumlah kafilah itu adalah 100 ekor onta dan 50 ribu dinar. Wallah jemaah, itu 100 ribu ekor onta itu bersama dagangannya, bukan ontanya. Bersama dagangan yang ada di atas punggungnya. Bersama uang, ada 50 ribu dinar. Dulu kita bahas 50 ribu dinar ini berapa kilo emas? Masih ada yang ingat? 50 ribu kali 4, 1/4 gram? 200. 224 ribu gram. Berapa kilo jadinya? Ya 200 kilo lebih lah. Emas itu jam. Baik, kita lanjutkan. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang terbesar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Mekah hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3000 prajurit. Barakallahu fikum. Iya, modal perang udah ada. Setelah dapat modal perang, tinggal yang diperlukan adalah pasukan dan persenjataan. Berkaitan dengan pasukan, ya mereka mengumpulkan dari kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Bukan hanya orang-orang Quraisy, udah mulai itu diajak tuh orang-orang sekitar kota Mekah. Kok mau mereka ya? Ya al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama sebenarnya. Kemudian bisa jadi ada uang yang ditawarkan. Jadi perang zaman dulu itu sebagian memang bayaran, tentara bayaran. Kalau kita tahu tatkala Eropa mulai ekspansi ke negeri-negeri Islam itu, banyak di antara mereka tentara bayaran. Yang ada dalam benak mereka adalah uang. Jadi mereka bekerja menjadi tentara tersebut. Maka diperlukan uang untuk membayar mereka, atau uang itu untuk membeli persenjataan dan membeli bekal-bekal yang diperlukan. Berapa yang terkumpul? 3.000 prajurit. 3.000 prajurit. Artinya mereka ini memang orang-orang yang ingin perang. Ahibati fillah, di sini ada yang tidak diterjemahkan. Mungkin perlu ditambahkan ya. Di sini disebutkan, wa kharaju, mereka keluar pada hari Kamis di bulan Syawal. Sepekan sebelum tanggal 15 kira-kira. Jadi mungkin mereka setelah 7 hari dari bulan Syawal mereka pergi. Kemudian disebutkan di sini, wa kharaju ma'ahum bidh-dha'ni iltimas ila al-hafizati hatta la yafirru. Mereka membawa perempuan-perempuan. Ini enggak terjemahin di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang itu termotivasi karena menjaga harim mereka, menjaga perempuan-perempuan mereka, sehingga mereka enggak kabur. Jadi ini perang, mereka bawa keluarga mereka, perempuan mereka, untuk menyorakin mereka. Jadi kalau mereka kabur, perempuan ini nyorakin. Tapi kalau menang, mereka akan sampai istrinya Abu Sufyan pun dikatakan ikut pada waktu itu. Kalau kita lihat ya, ada mungkin acara-acara di, bukan pertandingan-pertandingan yang ada perempuan-perempuan sebagai penghibur dan sebagai penyemangat. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyriki. Di perang Uhud, ada perempuan yang ikut pada waktu itu. Tapi untuk ngobatin, untuk membantu membuatkan makanan, memberikan minuman ketika perang Uhud. Sedangkan orang-orang musyrikin tujuannya berbeda. Untuk membangkitkan semangat mereka agar mereka tidak kabur dari medan perang. Nah, ini yang perlu ditambahkan. Baik, mereka keluar dengan 300 prajurit. Tafadhol, dilanjutkan. Al-Abbas bin Abu Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah SAW menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Juhar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi SAW dan beliau pun meminta untuk merahasiakannya. Barakallahu fikum. Gimana Nabi tahu dengan kekuatan pasukan musuh, keberangkatan mereka? Karena ternyata di situ ada mata-mata, ada muslim yang berada di tengah tubuh orang-orang musyrik. Maka di sini para ulama ketika berbincang, bolehkah seorang muslim menyamar? Ketika dia menyamar, mau tidak mau dia harus seperti mereka gitu. Ketika itu diperlukan dan dia bisa menjaga keimanan dan hatinya, maka itu menjadi sebuah keharusannya. Di perang Badar, Nabi SAW sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Abbas turun itu terpaksa. Ikut perang dia terpaksa. Ya, salah satunya demi untuk menutupi, mengelabui orang-orang musyrikin kalau Abbas sudah masuk Islam. Maka dia ikut perang. Maka di sini peran Abbas bin Abdul Muttalib. Dia benar-benar menyamar seperti mereka jemaah. Sehingga orang-orang musyrikin tidak meragukan kesetiaan Abbas kepada orang-orang musyrikin. Padahal Abbas kirim surat. Lewat seorang kurir ya. Udah ada kurir dulu. Kurir itu bisa jadi beriman, bisa jadi cari fulus juga. Pokoknya dikasih uang, berangkatlah dia kepada Nabi SAW. Sampai surat itu ke Nabi SAW, kita tahu Nabi kita tidak membaca dan menulis. Nabi memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu agar membacakan. Setelah dibacakan, maka Nabi meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakannya. Jangan disampaikan. Ini jemaah. Ternyata ada informasi-informasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapat informasi dari orang terpercaya. Itu enggak harus kita sampaikan kepada semua orang. Ada informasi yang perlu kita rahasiakan. Apa penyebabnya? Karena mereka enggak butuh sama informasi tersebut. Yang kedua, informasi itu kadangkala menyebabkan kegaduhan nantinya. Sehingga menyimpan informasi itu ada hikmah. Biarkan orang-orang yang mendapatkan amanah yang menetapkan sikap yang harus diambil. Naam, tafadhal. Akhirnya berita kedatangan tentara Quraisy pun tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan munafik. Apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah, yang membuat suku Aus dan Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar Masjid Nabawi dekat dengan rumah Rasulullah, khawatir akan adanya serang mendadak. Barakallahu fikum. Nah, tapi kadangkala ya berita itu sulit untuk dirahasiakan. Mungkin ada jalur lain ya yang masuk ke kota Madinah, sehingga berita itu tersebar desas-desus bahwasanya orang-orang musyrikin sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Madinah. Itu membuat orang-orang Yahudi dan munafik ketakutan. Mereka panik. Makanya kepanikan itu berbahaya. Orang yang beriman gak panik. Dia itu yakin ketentuan Allah pasti yang terindah. Sehingga yang bikin takut, atau yang dibikin takut itu ya yang imannya lemah, yang ada penyakit di hatinya, dan orang-orang Yahudi yang mereka memang pada takut dengan kematian. Kemudian kalau di sini disebutkan, apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah. Enggak. Bahasa Arabnya disebutkan wa wasalal musyrikuna zahiral Madinah. Setelah berita itu tersebar, bikin takut Yahudi dan munafikin, kemudian selang berapa waktu sampailah orang-orang musyrikin di dekat kota Madinah. Disebutkan bi'ainain jabal bibatni sabkhah min qanat ala syafiratil wadi muqabil Madinah. Ada sebuah bukit kecil yang di tengah-tengah lembah, di lembah jalurnya air di kota Madinah. Maka ketika mereka sudah sampai, tokoh-tokoh Aus dan Khazraj itu bermalam. Ini malam Jumat ya. Kejadian di malam Jumat. Nah, ini enggak disebutkan cuma. Sahih. Ini kejadian malam Jumat, mereka sampai orang-orang musyrikin. Jadi Kamis mereka keluar sampai ke Madinah malam Jumat. Berarti sepekan kira-kira perjalanan mereka. Ketika orang-orang musyrikin sudah sampai di dekat kota Madinah, di Uhud sana, maka tokoh-tokoh Aus dan Khazraj malam Jumat itu, mereka membawa persenjataan dan mereka bermalam di masjid. Di dekat pintu rumah Nabi alaihi salatu wassalam, karena khawatir akan ada serangan mendadak. Wa hurisatil Madinah hatta asbahu, dan kota pun dijaga. Jadi ada dua penjagaan. Tokoh-tokoh menjaga Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga di sekitar kota Madinah. Dan ini sebuah penjagaan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena janji orang-orang Aus dan Khazraj, kita akan menjagamu. Mereka berbaiat. Kita akan menjagamu sebagaimana kita menjaga anak dan istri-istri kita. maka mereka melakukan itu. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Pada malam Jumat, Rasulullah bermimpi dan keesokan paginya beliau ceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku. Lanjut. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi mengayunkan pedang lalu patah. Ternyata itu adalah isyarat kekalahan yang menimpa kaum mukminin dalam perang Uhud. Kemudian aku ayunkan kembali, maka pedang itu pun menjadi nampak lebih bagus dari sebelumnya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah dan bersatunya kaum mukminin. Aku juga bermimpi melihat beberapa ekor sapi, demi Allah sangat baik dan ternyata mereka adalah kaum mukminin yang terbunuh dalam perang Uhud. Barakallahu fikum. Nih, Nabi SAW bermalam dalam penjagaan para sahabatnya. Malam Jumat itu beliau bermimpi. Dan mimpi para nabi adalah benar. Coba kita lihat mimpi nabi ini. Yang pertama beliau mengatakan, inni wallahi qad ra'aitu khairan. Demi Allah, aku bermimpi dan itu baik. Artinya mimpi itu baik. Beliau melihat ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Kemudian beliau melihat pedangku sumbing. Pedangnya sumbing itu, di ujung pedangnya itu ada kayak patah gitu jemaah. Kita tahu kadang-kadang pedang itu kalau dipakai mukul sesuatu tahu-tahu rusak ujungnya. Ini di ujung ada yang rusak, seperti sumbing tadi, cuil mungkin. Kemudian yang ketiga, beliau melihat aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. 1, 2, 3. Ada 3 mimpi atau 3 kejadian dalam mimpi tersebut. Apa takwilnya? Makanya kadang-kala orang mimpi itu, mimpinya itu isyarat. Itu kadang-kala yang memiliki makna. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat 11 bintang. Beliau melihat bulan dan mentari sujud sama dia. Takwilnya gimana? Yang sudah kita ketahui bersama. Adapun takwil yang 3 hal ini, beberapa ekor sapi yang disembelih, pedang yang cuil tadi di ujungnya, kemudian beliau memasukkan tangannya ke baju besinya, maka takwilnya adapun sapi yang terbunuh itu, beberapa orang dari sahabatku akan terbunuh. Kenapa kok baik, Ustaz? Kita tahu, orang beriman itu pilihannya mati syahid atau hidup mulia. Sehingga kalau bicara mati itu baik, baiklah. Kita nggak mati di medan perang, yang mati di atas ranjang. Beda nilai kematiannya. Adapun cuil yang ada di pedangnya itu, maka beliau beranggapan, beliau menakwilkan ada sebagian keluarga Nabi yang meninggal dunia. Dan kejadian Hamzah. Yang keempat, wa adkhaltu yadi fi dir'in hasina. Aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh gitu. Takwilnya apa? Takwilnya kota Madinah sebenarnya. Itu sebuah benteng yang kokoh. Adapun di hadis Abu Musa al-Ash'ari, ada tambahan bagaimana beliau mengayunkan pedangnya, kemudian pedangnya patah. Lalu diayunkan kembali, pedangnya jadi lebih baik. Takwilnya apa? Terlihat takwilnya. Patahnya pedang Nabi SAW bermakna terbunuhnya sebagian orang-orang beriman ketika perang Uhud. dan kembalinya pedang itu setelah diayunkan yang kedua kalinya, lebih baik beliau mentakwilkannya sebuah kemenangan yang Allah berikan, ya, berkumpulnya umat Islam. Lalu beliau mengatakan, waraitu fiha baqaran wallahi khair. Beliau melihat ada sapi ketika itu juga. Demi Allah itu baiklah. Itu orang-orang mukmin yang terpuruh. Baik. Setelah mimpi itu, apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam? Tafadhal. Bagaimana menurut kalian, apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Atom apabila mereka musuh tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk ke Madinah menyerang, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai dan kita serang dengan panah dari atap-atap rumah. Barakallahu fikum. Iya jemaah, ada yang menarik ini bentar. Tentang terjemahan Apom. Di sini terjemahkan Atom. Mana heran kok. Susah banget. Baik. Apa sih arti Atom? Atom ini adalah salah satu benteng di bangsa Arab. Jadi mungkin diterjemahkan benteng itu akan lebih mudah difahami. Tapi ketika diterjemahkan Atom, apa maksudnya? Orang jadi Atom ini mungkin bom atom. Nah, jadi Nabi SAW ketika musyawarah, dan beliau selalu bermusyawarah dalam menghadapi masalah-masalah yang menentukan perjalanan hidup masyarakat secara umum. Beliau bermusyawarah. Ketika ada wahyu selesai. Tapi ketika tidak ada wahyu, beliau bermusyawarah. Maka Nabi SAW menawarkan sebuah pendapat. Yang pertama beliau mengatakan, bagaimana kalau kita bertahan di dalam kota Madinah. Artinya kita tidak perlu keluar. Dulu kan perang itu janjian. Yuk perang tempat ini, berangkat ya. Kalau sekarang ini modelnya tawuran gitu. Orang kan kadang-kadang tawuran, janjian nanti tawuran di alun-alun, berangkat. Nabi SAW menawarkan kepada mereka untuk bertahan di dalam kota Madinah. Artinya kita menunggu musuh masuk ke dalam kota. Baik. Apa kelebihannya? Di sini ketika seorang mengemukakan ide, hendaklah dia menyampaikan latar belakang dari ide tersebut. Atau dampak positif ide tersebut. Tapi menyampaikan, kita menetap dalam kota Madinah, tapi perempuan tidak di rumah. Kalau dia di rumah, ya kita lihatlah kadangkala perempuan itu diserang, perkosa, dibunuh. Ketika musuh itu masuk ke dalam sebuah kota. Maka kita bertahan di dalam kota Madinah, tapi wanita-wanita kita letakkan di benteng-benteng. Fa'in aqamu, aqamu bisyari maqam. Disebutkan sini, kalau mereka tetap bertahan, bertahan di tempat itu, mereka gak masuk. Kadang-kadang kan mereka melakukan itu. Kalau mereka bertahan di tempat itu, mereka bertahan di tempat yang gak nyaman gitu. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Rokdayo kita cuma. Tafadol, tafadol. Nah, ketika bertahan di sana mereka gak mau masuk ke kota Madinah, ya udah. Pilihannya mereka akan susah di sana. Karena kita tidak keluar. Kemudian wa in dakhalu alaina, jika mereka masuk menyerang, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan, gang-gang. Kota Madinah itu jalannya kecil-kecil, jemaah. Ya dulu enggak ada mobil, enggak ada apa, jadi jalannya kecil-kecil. Sehingga tatkala pasukan itu masuk, coba kita bayangin. Ada 3000 pasukan. Masuk dari gang 2 meter. Jadi berapa pasukan mereka? Yang 3000 mungkin cuma jadi 4 orang, 3 orang. Karena mau tidak mau mereka harus baris lurus ke belakang sana. Sehingga mengecilkan jumlah pasukan musuh itu dengan memasukkan mereka ke tempat yang kecil. Sehingga mereka tidak bisa bergerak walaupun jumlah mereka banyak. Dan itu yang diusulkan sama Nabi AS. Lalu beliau mengatakan juga. فَنَحْنُ أَعْلَمْ بِهَا مِنْهُمْ. Kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita lebih ngerti daripada mereka. Dengan lorong-lorong jalan kita. Mereka kan gak pernah masuk ke Madinah. Kita yang menguasai kota Madinah ini. Dan kita pun bisa menyerang dari atas-atas atap ya. Atas-atas rumah. Dan ini strategi perang yang sangat indah yang ditawarkan sama Nabi SAW. Baik. Apakah pendapat ini diterima? Dan ingat, ketika engkau bermusyawarah, walaupun engkau sebagai komandan, sebagai pemimpin, hendaklah mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau kemudian engkau mengajak musyawarah, tapi keputusan tetap keputusanmu, enggak usah musyawarah, udah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi siapa yang setuju sama pendapat ini dan siapa yang tidak setuju? Tafadhol. Pendapat ini didukung oleh para tokoh Muhajirin dan Ansar serta pendapat Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk menyongsong musuh. Ya Rasulullah, marilah kita sambut musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut. Rasulullah tidak menyukai sikap mereka yang merengek terus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam sholat Jumat, menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menyongsong musuh, sementara sebagian yang lain tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka pada sholat Asar, sementara mereka telah bersiap-siaga. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Musa dan Usaid bin Hudair. Seraya berkata, kalian telah memaksa Rasulullah, kembalikanlah keputusannya kepada beliau. Tiba-tiba Rasulullah muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus dan tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini. Seraya berkata, kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Barakallahu fikum. Ya jemaah, lakmah ini mungkin terjemahan topi baja kurang tepat. Lakmah itu baju besi. Nabi pakai baju besi dan lengkap dengan penutup kepalanya. Jadi bukan hanya topinya yang dipakai, tapi baju besinya. Dan pada waktu perang Uhud, Nabi SAW pakai baju besi dobel. Kenapa? Beliau sudah bermimpi akan ada yang terbunuh. Ini perang menakutkan. Sehingga orang kalau sudah tahu dengan kondisi musuh, perlu mempersiapkan diri. Kita lihat tadi, Nabi SAW berpendapat untuk bertahan, tapi yang muda-muda lebih memilih untuk keluar. Jangan sampai mereka masuk, jangan sampai mereka ngira kita takut sama mereka. Kita siap menghadapi mereka. Ada pemuda-pemuda yang gak ikut perang Badar. Perang Badar cuma 300 orang yang ikut. Jadi banyak yang gak ikut. Dalam bayangan mereka, mati syahid adalah sebuah hal yang indah buat mereka. Maka mereka ingin keluar menghadapi musuh. Kalau bicara pahala kan, bedalah pahala orang yang bertahan di dalam kota dan pahala orang yang berjalan menuju ke medan perang. bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, itu dia terhitung seperti orang yang sholat enggak berhenti, puasa tidak berbuka. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Tapi kembali tadi yang sampaikan, namanya musyawarah, Nabi melihat lebih banyak, lebih semangat orang-orang yang nuntut untuk menghadapi kaum musyrikin di luar kota Madinah, maka Nabi mengikutin pendapat mereka. Nabi ikut. Nabi sholat Jumat memberikan semangat ketika khutbah Jumat. Kemudian ternyata setelah itu baru sahabat menyesal. Kok kayaknya kita maksa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeyel dikasih tahu. Nabi bukan ngasih tahu, Nabi mengajak musyawarah. Kalau dikasih tahu perintah, maka mereka harus sami'na wa ata'na. Namun ketika itu sebuah pendapat yang dilontarkan, maka terjadilah diskusi di sana, sehingga ada yang iya dan ada yang tidak. Kemudian Nabi melihat ternyata lebih banyak yang ingin keluar dibandingkan yang ingin bertahan. Disebutkan yang ingin bertahan itu yang tua-tua dari kalangan orang-orang Aus dan Khazraj. Ya. Kemudian juga di situ ada tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang dia pengecut, dan nanti kita akan lihat dia kabur bersama 300 pasukan. Dia memang takut. Sedangkan sahabat ingin menunjukkan kita enggak takut menghadapi orang-orang musyrikin. Akhirnya para sahabat ya atas inisiatif dari Sa'ad bin Musa. Kok bisa Sa'ad bin Musa ya? Sa'ad bin Mu'ad. Bahasa Arabnya itu Sa'ad bin Mu'ad, tapi terjemahannya kok Sa'ad bin Musa. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi yang ketika meninggal bergetar arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah tadi yang sampaikan, kita belajar dari buku terjemahan. Kadangkala jadi salah menyampaikan ke orang, akhirnya orang ngomongnya Sa'ad bin Musa, padahal Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair, dia dua orang tokoh dari kalangan orang-orang Ansar. Maka dia menegur yang muda-muda tadi. Akhirnya mereka juga menyesal. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Jadi seorang nabi, kalau sudah pakai baju perangnya, itu gak boleh dibuka. Makana li nabiyin idha labisa la'matahu ayyabu'ah. Gak ada, nabi udah pakai baju perang, lepas lagi gak ada. Hatta yahkumullah bainahu wa bain adui. Sampai keputusan Allah yang berlaku. Menang atau kalah, tetap jalan. Barakallahu fikum. Nah, itu Nabi SAW. Kita jadi tahu tuh. Nabi itu juga ada SOP-nya, ada aturan yang harus beliau ikuti. Dan beliau sampaikan kepada para sahabat. Dan keputusan itu membuat mereka harus menelan pil pahit untuk ke depannya. Nah, tafadhal. Kemudian berangkatlah Rasulullah dengan kekuatan kurang lebih 1000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah Syaud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, "Ia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka, yaitu sahabat, dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman?" Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafikin dan orang-orang yang ragu. Barakallahu fikum. Nih. Makanya dari awal sahabat-sahabat yang mulia itu ngelihat nih Abdullah bin Ubay bin Salul ini pengecut memang. Awal dia setuju sama pendapat Nabi alaihi salatu wasallam bukan karena pendapat itu menurut dia bagus, tapi pendapat itu menyelamatkan diri dia dari kematian, pikirnya dia. Dia tinggal-tinggal di rumahnya, tutup pintu rumahnya, dia punya benteng, udah orang-orang perang dia enggak ikut. Karena memang dia enggak beriman. Maka dalam perjalanan 1000 orang berangkat nih. Dalam perjalanan dari kota Madinah menuju ke arah Uhud. Menuju ke arah utara. Jadi kalau kita lihat Masjid Nabawi, kita ngadep ke arah utara, membalikin kiblat, kita akan melihat Jabal Uhud. Ke arah sana. Di situ ada Masjid Mustarah, ya, tempat istirahatnya Nabi SAW sebelum sampai ke Uhud. 300 orang berpisah dari 1000 orang. Siapa yang memprovokasi mereka? Ra'sul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata dia? Ata'ahum wa'asani. Dia malah taat sama tuh anak-anak muda tuh. Malah sama pendapatku itu dia gak ikutin. Lalu dia mengatakan, lalu kenapa kita membunuh diri kita? Kenapa kita mau membunuh diri kita? Apa tujuannya ayuhan nas? Dia provokasi. Akhirnya orang-orang yang memang munafik plus yang di hatinya ada keraguan. Jadi orang-orang beriman itu ada yang benar-benar munafik. Munafik ini munafik i'tiqadi dalam artian dia pura-pura beriman. Ada yang beriman, dia beriman beneran, tapi ada penyakit di hatinya. Masih ada keraguan. Padahal mereka hidup di masa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka melihat dan menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat ayat-ayat itu turun. Mereka tahu bagaimana ketika perang Badar umat Islam menang dengan jumlah yang sedikit. Tapi tidak membuat mereka beriman. Berimannya pura-pura. 300 orang. Gak sedikit jemaah. Provokator itu cukup satu. Tapi dia dapat mempengaruhi 300 orang. Maka jangan meremehkan ketika ada provokator di satu daerah. Ini kalau gak dibungkam, membahayakan. Sehingga di kota Madinah nanti mungkin kita akan sampai kepada bagaimana Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk membunuh satu provokator di kota Madinah yang membahayakan, yang suka menyakiti Nabi SAW dengan omongan-omongannya dari kalangan Yahudi. Baik, 300 orang pergi tidak membuat semangat para sahabat jadi kendur. Memang perlu dipisahkan jamaah. Kotoran itu perlu dipisahkan. Kalau kotoran kumpul sama yang bersih, takut yang bersih jadi kotor. Mending gak usah ikut. Nah, tafadhol, dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Rasulullah melakukan infeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang. Hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada. Rasulullah menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafiq bin Hudayj. Usia mereka ketika itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, Rafiq itu memiliki keahlian memanah. Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafiq. Maka beliau pun mengizinkannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Pasukan itu berangkat. 1000 orang itu berangkat. Secara natural berpisah tuh orang-orang munafik. Selesai udah. Nabi gak perlu memilah lagi. Mereka terpilah secara alami. Mereka tersingkirkan sendiri. Dan itu sebuah kemenangan buat umat Islam. Ketika luntur orang-orang munafik. Setelah tinggal 700, Nabi SAW menyeleksi lagi. Di tempat istirahat yang tadi saya sampaikan, ada masjid namanya Masjid Mustarah. Dekat situ ada tempat Nabi menginfeksi pasukannya. Ternyata banyak anak-anak kecil. Ada yang umur 13 tahun mau ikut. Ya disuruh pulang sama Nabi SAW. Umur 15 tahun disuruh pulang sama Nabi SAW. Di antara adalah Samurah bin Jundub. Dan Rafiq bin Khadij. Samurah bin Jundub ditolak sama Nabi, engkau pulang. Lalu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, inna rafi'an rajulun ramin. Rafi' ini pemanah. Masya Allah, jemaah. Umur 15 tahun sudah jadi pemanah yang handal. Artinya, memang mungkin secara fisik dia kecil tubuhnya. Kalau kita bicara sniper, itu gak perlu orang yang gagah besar. Karena memang dia menyerang musuh dari arah jauh. Yang diperlukan adalah keahlian. Maka kita jangan meremehkan orang yang kurus ya. Aduh kurus ini. Nah, dia menyerang dari jauh. Antum mungkin gagah perkasa, antum pegang pedang bersama seorang yang kurus yang nyerang antum dari jarak 30 meter. Antum enggak bisa kemana-mana gitu. Makanya para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW tentang kemampuan Rafi' bin Khadij. Akhirnya diterima Rafi' bin Khadij. Karena dia memiliki kemampuan tersebut. Enggak terimalah. Afwan, naam. Yang enggak terima itu Rafi' ini yang pemar. Yang enggak terima Samurah bin Juntub. Samurah datang kepada suami ibunya. Dia mengatakan, ya am. Aku enggak boleh ikut sama Nabi SAW. Padahal aku itu kalau gulat bisa ngalahkan Rafi'. Subhanallah jamaah. Ketika anak-anak sekarang sukanya main-main ya. Sekarang kan banyak anak-anak yang suka main game perang. Apakah mungkin ketika mereka dihadapkan berperang yang sebenarnya, mereka akan berperang? Enggak. Mereka hanya pandai memainkan jari. Mereka sama sekali tidak pandai memainkan pedang. Walau memainkan senjata, enggak ada. Mereka hidup dalam khayalan belaka. Maka Samurah bin Jundub maksa ingin ikut dia. Kok bisa orang yang anak kalahkan dalam bergulat ikut, anak enggak ikut. Orang sekarang maunya main layangan, main ini perang. Akhirnya suami ibunya ini datang jumpai Nabi SAW. Menjelaskan keluhan dia punya anak istri. Lalu Nabi mengatakan alaih surat tasarah. Kalau gitu aku mau lihat, buktikan kalau engkau bisa mengalahkan Rafi' bin Khadij. Dan betul Samurah bin Jundub mengalahkan Rafi' bin Khadij. Lalu dia diperbolehkan untuk ikut perang. Itu anak-anak muda semangatnya di sana. Sekarang anak umur 15 tahun, jangan 15 tahun, 20 tahun. Apa sih pegangan dia? Kesibukan dia apa? Masih nganggur ya, iya. Sibuk main HP, sibuk mengikuti tren-tren yang mungkin gak berguna buat dia. La fi dunia wa la fil akhir. Nah, tafadhol, lanjutkan. Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Saya berkata, siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi? Abu Haisamah berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian ia pun mengajak Nabi melintasi bukit Bani Harithah dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik Murabbah bin Haizi, seorang munafik yang buta matanya. Ketika ia mendengar Nabi dan sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak halalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya, tapi Rasulullah mencegah mereka dan bersabda, janganlah kalian membunuhnya, sesungguhnya orang ini telah buta hatinya, sebagaimana telah buta matanya. Barakallahu fikum. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah Rasulullah. Beliau menempatkan dirinya sebagai utusan Allah. Ada perkara-perkara yang lebih diketahui oleh para sahabat dalam urusan dunia. Maka Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat nih, siapa yang bisa mengantarkan kita untuk sampai ke tempat musuh-musuh itu lebih dekat lagi gitu. Jalan pintas. Nabi minta jalan pintas. Maka muncullah sahabat Abu Khaythamah mengatakan, aku Rasulullah SAW, aku tahu jalannya. Fasalaka bihi harrata bani harithah. Harrah itu bukan bukit. Di sini disebutkan melintasi bukit bani harithah. Harrah itu adalah bekas lava gunung Merapi. Di kota Madinah itu kalau kita lihat ada batu-batu hitam ya. Itu yang disebut Harrah. Disuruh Nabi melewati. Tempat ini jalan pintas tapi memang enggak bisa dilalui oleh onta-onta. Karena jaraknya dekat, mereka tinggal jalan kaki. Mereka ketika lewat sana lewatlah di kebunnya Marba' bin Qaidi atau Murabba' bin Qaidi, Muslim jemaah, Muslim tapi munafik. Jadi orang-orang munafik ini kadangkala enggak nampak dalam kondisi senang. Karena kalau bicara sedang gembira, siapa yang enggak siap gembira? Semua siap untuk bergembira. Yang enggak siap untuk susah. Ketika dilewatin kebunnya, dia mengatakan, aku tidak menghalalkan engkau untuk melewatin kebunku, kalau engkau Rasulullah SAW. Sedangkan kita tahu Nabi adalah pemimpin. Yang dia lebih pantas dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka beliau melewatin kebun tersebut tanpa merusak. Tapi namanya orang munafik. Dia tidak menghalalkan, bahkan dia melemparin dengan debu para sahabat. Sahabat ingin membunuh dia karena dia sudah menampakkan kemunafikan dia. Bukan yang ngasih jalan, ngasih minum kek. Ketika mereka ingin membunuh orang itu, Nabi SAW mengatakan, La taqtulu, jangan dibunuh tuh orang. Fahuwa a'mal qalbi wa a'mal basar. Ini orang buta hati dan buta mata. Udah biarin. Nggak usah diurusin. Dan ini sebuah sikap yang bijak. Nanti kita akan masuk kepada hikmah-hikmah. Tapi Anda ingin menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang suka mencela, suka komentar negatif, omongannya nggak enak, nggak usah ditimpali, nggak usah dijawab. Diapakan? Dibiarin. Dan buktinya Nabi SAW membiarkan, nggak usah diurusin udah. Orang itu kalau nggak ditanggapin sakit hati, masya Allah. Makanya sampai kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ إِنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ وَإِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوتُ. Kalau ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Jawaban terbaik buat orang-orang bodoh adalah diam. Kalau engkau bersuara, menjawab, maka engkau telah membuat hati dia lapang. Dia semakin gembira aja, mah. Makanya kalau ada orang yang membuli kita, kalau kita jawab, dia itu semakin jadi. Mau dikatakan, kamu itu bodoh ini. Lalu kita jawab, kamu yang bodoh. Dia semakin jadi. Tapi ketika ada orang bodoh, ngatakan kita bodoh. Nah, jazakallah khair. Mudah-mudahan anak belajar lagi nanti. Dia mau ngomong apa setelah itu? Dia kehabisan akal. Dan kehabisan kata-kata ketika antum mengatakan jazakallah khair atas masukannya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Zubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya, sekalipun ia melihat pasukannya di sambar burung. Posisi para pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah. Posisi para pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah memerintahkan para pengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Barakallahu fikum. Naam jamaah, berangkatnya kaum muslimin meninggalkan kota Madinah itu sore hari setelah sholat asar. Hari Jumat. Lalu di tengah jalan ada infeksi pasukan. Kemudian mereka malam hari melanjutkan perjalanan melewatin tadi Harrah, lalu melewatin kebun-kebun dan sampailah mereka di Uhud. Kalau mungkin nanti bisa ditampilkan ya, atau nanti pekan depan insya Allah kita akan gambarkan di mana sih letak pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini digambarkan bahwasanya mereka menjadikan Uhud sebagai punggung mereka. Dan juga menjadikan ada bukit kecil Jabal Ainain. Yang kemudian dikenal kalau jemaah umroh berangkat ke Uhud. Mereka dikasih tahu ini Jabal Rumah. Ini Jabal Pemanah. Itu bukit yang di situ Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan 50 pemanah. Alhamdulillah, 50 pemanah ini mereka orang-orang yang ahli memanah. Bukan yang baru latihan memanah. Di bawah komando Abdullah bin Jubair. Perintah Nabi jelas. Nabi mengatakan, menang atau kalah tetap. Jamaah rahimakumullah. Ada perintah-perintah Nabi yang enggak perlu kita berijtihad. Enggak perlu capek-capek lagi. Karena ijtihad itu memerlukan kekuatan ilmu, kepandaian, kecerdasan, dalil-dalil. Makanya ketika ada nas, enggak ada qiyas. Enggak boleh, udah nasnya udah kayak gitu, enggak ada mau ijtihad gimana. Dan Nabi benar-benar jelas mengatakan kepada mereka, menang atau kalah, sampai dalam kondisi kalah. Karena biasanya dalam kondisi kalah itu mereka ingin membantu, ingin menolong. Masa sahabatnya dibantai, mereka diem aja, duduk-duduk di atas bukit itu. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, walaupun burung-burung itu memakan tubuh kita, bangkai kita. Jadi kalau bicara burung memakan bangkai para sahabat, udah berhari-hari aja, Pak. Itu pun Nabi mengatakan, kalian jangan turun. Tetap di sini. Menang pun kalian jangan turun. Tugas kalian menjaga punggung umat Islam. Supaya gak diserang dari belakang. Tapi, kalau Allah berkehendak, terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Rasulullah tampil dengan dua baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri 200 ekor kuda dengan sayap kanannya didampingi oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya didampingi oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan satu lawan satu. Baik, barakallahu fikum jemaah. Ini ada yang kurang ini. Ana barusan nunggu kok enggak dibaca-baca. Iya. Pasukan orang-orang musyrikin ketika itu dibagi jadi tiga. Pasukan apa pejalan kaki itu? Infanteri. Infanteri. Kemudian penunggang kuda. Kavaleri. Kavaleri. Jadi di tengah itu ada infanteri. Disebutkan nih, dia bahasa Arabnya disebutkan. Faja'alu alal maimanati Khalid bin al-Walid wa alal maisarati Ikrimah bin Abu Jahal wa alal musyati Safwan bin Umayyah. Jadi yang menjadi komandan pasukan pejalan kaki infanteri itu adalah Safwan bin Umayyah. Tolong ditambahkan di sini. Jadi Safwan bin Umayyah menjadi komando infanteri, sedangkan kavaleri 200 kuda dibagi dua. Yang sayap kanan dengan 100 ekor onta di bawah Khalid bin Walid. Dan yang sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ini tiga komandan pasukan nantinya masuk Islam semua. Subhanallah ya. Kita tuh gak tahu sama hidayah. Makanya kadang-kadang kita lihat orang benci banget sama dakwah nih saat. Kayaknya gak mungkin masuk Islam. Gimana gak mungkin masuk Islam? Ini Safwan bin Umayyah masuk Islam. Padahal bapaknya terbunuh ketika perang Badar. Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya terbunuh perang Badar dan dia masuk Islam. Khalid ibn al-Walid yang membunuh para sahabat Nabi ketika perang Uhud, dia pun masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau gak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Diawali dengan pertarungan satu lawan satu. Talha bin Abi Talha, salah satu pemegang panji yang panji orang kafir menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari, sesungguhnya setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awwal. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini mungkin kita kalau baca kayak gini nggak terlalu membayangkannya. Jadi awal perang itu satu lawan satu. Keluarlah dari sofnya orang-orang musyrikin yang bernama Talha bin Abi Talha. Ini orang gagah jemaah. Dia memegang panji. Jadi yang memegang panji, yang memegang bendera itu memang orang yang harus bertahan. Karena jatuhnya panji itu menunjukkan kekalahan mereka. Maka ditantang, keluar dia. Siapa yang keluar dari pasukan umat Islam? Zubair bin Awam. Tahu bagaimana Zubair bin Awam dididik sama ibunya Sofia. Nah, Zubair ini suaminya Asma. Anaknya namanya Abdullah bin Zubair. Neneknya itu bibinya Nabi SAW, Sofia. Binti Abdul Muttalib. Di kota Mekah. Jauh sebelum Nabi SAW hijrah. Ya. Zubair itu dididik sama Sofia untuk jadi seorang pejuang. Dia dikasih sama ibunya itu tombak yang pendek. Tombaknya enggak panjang. Dia ngomong, Umma, pendek tombaknya. Qala taqaddam fayatul. Engkau maju, jadi panjang tombak. Bukan kita mengandalkan tombak, engkau yang maju. Dan ketika di Mekah itu suka dipukulin Zubair sama ibunya. Sampai orang-orang ngomong, engkau itu enggak kayak ibu didik dia, kata dia. Oh, kata Sofia, aku mendidik dia untuk jadi pejuang, kata dia. Dan terjadi. Ini hasil didikan Sofia. Ketika perang Uhud, Zubair ini musuhnya Talha bin Abi Talha ini di atas onta. Zubair di bawah jalan kaki. Bagaimana kita bisa bayangin ya? Onta itu tinggi jamaah. Zubair ini berlari sampai naik ke ontanya Talha bin Abi Talha. Jadi kok dari bawah dia perang, dia loncat. Naik ke ontanya, diturunin, dibanting ke bawah. Kalau dikatakan di sini ditebas, enggak ditebas. Disebutkan dalam bahasa Arabnya tidak ditebas. Apa di bahasa Arabnya? Wadabahawi, sembelih sama. Diturunkan, disembelih sama. Kita tahu tebas itu lehernya ditebas, tapi ini disembelih. Demi untuk menumbuhkan ketakutan di diri musuh jamaah. Dosa yang ada di pasukan Nabi Muhammad SAW adalah singa-singa yang siap untuk mati. Dan memang kejadian itu membuat mental orang-orang musyrikin down. Nih di atas onta sama yang jalan kaki mati. Nah, kemudian setelah perang tanding itu terjadilah peperangan. Tafadhol. Saat itu orang masal pun berkecamuk, pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya sehingga membuat kaum musyrikin lemah dan tak berdaya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, mereka tahu jumlah pasukan ini enggak banyak. 700. Jumlah mereka 3000. Secara matematika dulu tuh perang itu ya satu lawan satu, satu mati. Artinya mereka dulu mengandalkan jumlah. Jumlah yang lebih banyak insya Allah akan menang. Karena kalau bicara panah, oke lah panah-panahan. 300 panah, 300 panah. Mati 300 orang. Jumlah mereka masih ada lagi. Tapi subhanallah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam ya. Strategi yang dibuat. Sehingga 200 pasukan berkuda itu yang selalu ingin nyerang dari belakang, gak bisa. 50 orang itu selalu menghujanin mereka dengan panah dan mereka akhirnya tidak berani mendekat. Karena akan membahayakan diri mereka dan membahayakan kuda-kuda mereka. Disebutkan di sini umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan. Anda enggak tahu apakah terjemahan ini tepat ya. Disebutkan di sini wa abla katsirun minal muslimina fi hadzal yawm bala'an hasana. Artinya umat Islam pada waktu itu berjuang dengan perjuangan yang indah. Mereka menampakkan kepahlawanan mereka ya, sehingga membuat orang-orang musyrikin enggak berdaya menghadapi mereka. Barakallahu fikum. Nah. Ali bin Talhah, Abu Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula sehingga Allah dan Rasulnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa bangkitan musyrikan dari Bani Abdiddar. Namun tiba-tiba Washi yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuh. Washi menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sungguhnya Hamzah telah membunuh Uaimah pada perang Badar. Tuanku Bair bin Mu'im berkata kepadaku, jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka, tidak menjadi budak lagi. Ketika orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tak kala pasukan sudah saling berhadapan, tampilah Sibah antara kalian yang berani melakukan perang tanding. Maka tampilah Hamzah menghadapinya seraya berkata, hai Sibah, anak induk singa yang putus ekornya, apakah kamu menentang Allah dan Rasulnya? Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Aku pun menyelip di balik batu untuk mendekati Hamzah dan kemudian aku pun melemparkan tombak. Barakallahu fikum jamaah. Nah, kita lihat di sini ada disebutkan beberapa para sahabat yang berjuang. Insyaallah nanti akan ditonjolkan bagaimana satu persatu sahabat menampakkan perjuangan mereka untuk Allah Azza wa Jal. Ali, Zubair, Talha bin Abu Talha bin Ubaidillah, Abu Talha suaminya Ummu Sulaim, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Hamzah Sayyidus Syuhada. Kalau kita berangkat ke Uhud, kita akan ketemu sama kuburannya Hamzah di sana. Hamzah ini paman Nabi alaihi salatu wasalam, tapi umurnya sebaya sama Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy ini enggak ada hubungan apa-apa sama Hamzah, enggak ada urusan sama Hamzah. Hanya saja dia jadi pembunuh bayaran. Dia seorang budak dari Habasyah yang pandai melemparkan tombaknya. Maka dia dijanjikan oleh majikannya, Jubair bin Mut'im, kalau engkau bisa membunuh Hamzah yang telah membunuh pamannya, maka engkau bebas. Dan akhirnya kedatangan Wahsy ke Uhud itu hanya karena dia ingin bebas. Dia sama sekali gak kenal sama Hamzah, dalam artian gak ada dendam pribadi sama Hamzah, gak ada. Yang diinginkan Wahsy adalah kebebasan, kemerdekaan. Dan Wahsy melihat bagaimana Hamzah. Karena dari mana kita tahu jemaah cerita Wahsy ini? Karena Wahsy masuk Islam. Dan dia menceritakan proses pembunuhan dia untuk Hamzah, penyerangan dia untuk Hamzah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. Bagaimana Wahsy sembunyi, pokoknya dia ada orang nyerang dia, dia kabur, dia cuma mau bunuh Hamzah. Dan dia membunuh Hamzah dalam kondisi Hamzah tidak melihat dia. Sehingga ini bukan perang tanding kemudian Hamzah kalah sama Wahsy, tidak. Barakallahu fikum. Nah. Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Khaylamah Al-Khazab. Nah. Dan berhasil membunuh Musailamah Al-Khazab dengan tombak yang sama. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Memang nanti kita akan bahas ya, Nabi alaihissalam itu akhirnya memang enggak mau ngelihat Wahsy. Dia ngomong, Wahsy, kalau bisa engkau jangan menampakkan wajahmu supaya Nabi enggak ingat sama Hamzah. Wahsy datang ikut kajian di Masjid Nabawi, salat ya, tapi dia enggak nongol gitu, enggak nunjukkan tubuhnya, wajahnya kepada Nabi alaihissalam. Wahsy masuk Islam dan dia pun jadi muslim yang baik, dan dengan tombak yang pernah dia bunuh Hamzah dengannya, dia membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, itu Musailamah Al-Kadzdzab radhiyallahu taala an Wahsy wa an Hamzah wa an ashabin Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah, rasa mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena masih panjang cerita tentang perang Uhud ini. Silakan, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaum musyrikin kan ada pasukan berkuda, Ustaz. Kalau dari kaum muslimin tidak ada ya, Ustaz ya? Hanya memanah dan nah, berjalan. Memang kalau dilihat tidak disebutkan ada pasukan berkuda, ada pasukan beronta, karena tadi Ana sampaikan, mereka ini harus lewat jalan yang susah ditempuh oleh binatang. Mereka melewati harroh, batu-batu hitam yang tajam. Nanti kita akan bicara ketika perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit tahun kelima Hijriah. Itu kenapa para sahabat hanya bikin parit yang menyambung dua harroh, dua batu hitam. Parit itu cuma ya 2 kilo 200 meter. Padahal kalau harus ngelilingin kota Madinah, mereka akan berbulan-bulan buat parit. Mereka cukup menyambungkan dua harroh, dua batu hitam yang tajam-tajam itu, yang tidak bisa dilewatin oleh kuda, yang tidak bisa dilewatin oleh onta. Sehingga Nabi SAW ketika mengatakan, mana jalan pintas? Maka jalan pintas itu lewat kebun-kebun. Harus kalau pakai onta, pakai kuda, maka sepertinya akan membahayakan pemilik kebun tersebut. Jadi memang sepanjang yang Ana baca, tidak disebutkan mereka menaikin kuda atau menaikin onta. Yang ada adalah pasukan pemanah dan pasukan pejalan kaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau mungkin ada yang pernah membaca bisa disampaikan ya. Nah, Abu Izzah Al-Jumahi menjadi tawanan perang Badar, tapi ia dibebaskan oleh Rasulullah SAW saat perang Uhud. Saat perang Uhud, Sofyan bin Umayyah memintanya untuk ikut perang, sementara Abu Izzah menolak, tapi karena iming-iming akhirnya Abu Izzah berangkat juga. Apa yang terjadi setelahnya? Ini cerita yang mana ini? Titipan Ustaz, pertanyaan Ustaz. Iya, nanti kita akan lanjut ke sana. Bagaimana dia yang diminta? Nah, sahih. Cerita bagaimana Safwan bin Umayyah ya meminta dia untuk Afwan. Siapa namanya? Abu Izzah Al-Jumahi. Abu Izzah Al-Jumahi. Baik. Jadi Abu Izzah Al-Jumahi. Ana jadi ingat sama ceritanya. Safwan bin Umayyah itu ngobrol sama Abu Izzah Al-Jumahi tentang orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Lalu Abu Izzah mengatakan, kalau bukan karena aku punya utang, ya, aku punya keluarga, pasti aku udah berangkat ke Madinah, aku akan bunuh Muhammad. Kata Safwan, Safwan dendam sama Nabi SAW. Bapaknya terbunuh, Umayyah bin Khalaf. Maka kata Safwan bin Umayyah, Gimana kalau aku tanggung utangmu semua, aku lunasin, keluargamu aku gabungkan kepada keluargaku sehingga aku menjadi penanggung jawab atas keluargamu, kau berangkat ke sana. Kata Uzza, berangkat. Dia bawa pedang yang sudah dia racun. Berangkat ke kota Madinah. Ya, dengan dalih untuk bicara tentang tawanan perang Badar seperti itu. Ketika sampai di Madinah dengan pedangnya, maka dipegang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di lehernya, di kerah lehernya. Aduh Allah, musuhnya Allah, engkau punya niat jahat, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lepaskan wahai Umar. Lepaskan Umar. Dilepas sama Umar. Nabi bertanya, ada apa dengan pedangmu Abu Izzah? Kata, enggak ya, ini untuk jaga diri, ini macam. Bukankah engkau yang duduk sama Sofwan bin Umayyah? Kemudian kalian berdua saling mengeluh. Dan engkau mengeluhkan kepada Sofwan bin Umayyah tentang keluargamu. Kalau bukan karena keluargamu dan utang-utangmu, engkau akan datang ke sini untuk membunuhku. Apa kata Abu Izzah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak ada yang tahu itu kecuali aku sama Sofwan. Di sini dia jadi yakin bahwa Nabi adalah utusan Allah. Ya, insya Allah ceritanya seperti itu. Akhirnya Abu Izzah masuk Islamnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan Anda enggak salah menceritakan hal itu. Nah, apakah sampai akhir hayat Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bertemu dengan wasi Ustaz karena terbunuh paman? Barakallahu fikum. Ya, Nabi bukan tidak mau bertemu sama Wahsy. Artinya Nabi meminta kepada Wahsy untuk tidak nongol. Kan ada orang yang suka muncul ya. Kita bicara kajian di masjid lah. Anak kajian di masjid. Ada orang yang selalu di soft pertama. Kemudian habis kajian dia datang salaman ya. Setor muka lah. Seperti itu. Maka Nabi enggak mau itu. Maka minta sama Wahsy, dia hadir Wahsy di majlis Nabi SAW. Tapi dia tidak setor muka, mau habis sholat datengin Nabi SAW. Itu yang Nabi minta ya kepada Wahsy. Tapi Nabi menerima Islamnya Wahsy. Dan tidak ada yang mengucilkan Wahsy. Itu hanya permintaan pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan bukan berarti Nabi tidak memaafkan ya. Nabi memaafkan Wahsy karena dia sudah masuk Islam dan Islamnya Wahsy itu menghapuskan semua dosa-dosa masa lalu. Ini hanya berkaitan dengan kenangan Nabi dengan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Karena kita tahu ketika perang Uhud itu selesai perang ya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi mensolatin jenazah Uhud. Beliau mensolatin. Nanti dibawa, tiga orang dibawa dikuburkan. Empat orang dibawa dikuburkan. Tapi Hamzah tidak diangkat-angkat dari tempat itu. Karena cintanya Nabi sama Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Di luar tema Ustaz. Nah, terakhir kok di luar tema ini. Tafadhol. Kalau suami ditinggal meninggal oleh istrinya, lalu menikah lagi, saat di surga suami bersama istri yang mana? Kalau laki mah bisa sama semua istrinya. Kebalik kali ini pertanyaannya. Gimana? Sekarang jadi Ustaz bertanya. Istri menikah lagi aja Ustaz. Hah? Istrinya menikah. Jamaah, kalau bicara suami, suami itu punya istri empat di dunia. Ya sama istrinya semuanya. Dia mau istrinya meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi bersama istri-istrinya ketika dia masuk surga. Yang bermasalah ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia menikah kembali. Enggak mungkin satu wanita dua istri, dua suaminya. Maka di sini dia akan bersama suaminya yang terakhir. Sebagaimana kita tahu, istri-istri Nabi kita sallallahu ala nabiyina wasallam, yang gadis cuma satu, Aisyah. Yang lainnya janda. Sebagian janda mati, sebagian janda cerai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semua istrinya tidak boleh menikah. Kenapa? Karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat. Disebabkan perempuan itu akan bersama suami dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah, mengingatkan kembali ya. Mumpung kita di awal Dzulhijjah, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kurangin penggunaan handphonenya ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa ditunda nanti setelah 10 hari ini ditunda. Karena ini hari-hari yang sangat dicintai Allah, beramal soleh di dalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Takbir. Perbanyak takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.